الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian sirah yang sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai nasab Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau keluar dari garis keturunan yang amat sangat terhormat di kalangan Arab, di mana ayah dan ibu beliau kedua-duanya nasabnya merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, anak dari Nabi siapa? Ibrahim. Dan ini diketahui di kalangan Quraisy. Kemudian pada kesempatan kali ini, ikhwani afidhakumullah, kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya mengenai kapan sih lahirnya baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan beliau dilahirkan? Jawabannya, ikhwani hafizakumullah, para ulama menyebutkan kesepakatan dan para ulama menyebutkan perselisihan. Ada kesepakatan dan ada apa? Perselisihan. Yang sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama mengenai tahun dan harinya, sepakat di antara mereka. Dari sisi tahun, Nabi alaihi salatu wasallam lahir pada tahun apa? Amul Fil. Peristiwa gajah. Atau Nabi alaihi salatu wasallam lahir setelah peristiwa gajah yang datang ke kota Makkah dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, kisah yang sudah kita paparkan sebelumnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah wa huwa al-masyhur 'inda al-jumhur, dari sisi tahun ini sudah diketahui masyhur di kalangan mayoritas para ulama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lahir pada peristiwa tahun gajah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menukilkan ijma. Apa itu ijma? Konsensus, sepakat para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata Ibnu Al-Qayyim, la khilafa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi jawfi Makkah. Tidak ada perselisihan. Kalau enggak ada perselisihan berarti apa? Sepakat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lahir di kota Makkah. Wa anna maulidahu kana fi 'amil fil, dan kelahiran beliau pada tahun gajah. Dan konsensus para ulama ini merupakan apa? Hujjah. Ini dari sisi tahun. Dari sisi hari. Hari apa Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan? Pada hari apa? Hah? Pada hari Senin. Dan ini tidak ada yang menyelisih. Pembahasan kita saat ini pada kesepakatan. Nabi alaihi salatu wassalam lahir pada tahun gajah. Pada hari apa? Pada hari Senin. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda su'ila an shaumi yaumil itsnain. Ketika Abu Qatadah ini ditanya tentang hukum berpuasa pada hari Senin. Apa sih hukum berpuasa pada hari Senin? Atau kenapa kita disyariatkan berpuasa pada hari Senin? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. Wa yaumun yub'ats, pada hari itu aku diutus. Au unzila alayya fi, atau pada hari itu aku diberikan wahyu. Jadi pada hari apa Muhammad alaihi salatu wassalam diangkat sebagai nabi? Pada hari apa? Pada hari Senin. Kapan beliau dilahirkan? Pada hari Senin. Dalilnya sahih hadis riwayat Muslim. Sehingga sepakat para ulama, Nabi alaihi salatu wassalam lahir pada hari ini dan tidak ada yang menyelisih kecuali Syi'atul Rafidah. Tidak ada yang menyelisih lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam pada hari Senin kecuali Syi'ah Rafidah Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah. Mereka mengatakan lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam pada hari apa? Siapa yang tahu mazhabnya Syi'ah pada harinya Nabi? Pada hari Jumat. Bayangkan ikhwan yang afidhakumullah, segala syariat Allah dan Rasulnya selalu Syiah selisih. Bahkan sampai perkara yang ringan sekalipun. Sudah ada dalil hadis riwayat Muslim sahih. Nabi mengatakan aku dilahirkan pada hari Senin. Syiah mengatakan enggak, Nabi lahir pada hari Jumat. Dan ini merupakan bantahan bagi seorang yang bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Yang ada di negeri Yaman. Membuat perjanjian dengan Syiah Al-Hawazah. Yang mana konteks perjanjiannya mengatakan bahwasanya kitabuna wahid. Kitab kita satu. Padahal mereka menganggap bahwasanya Al-Quran kita sudah dirubah. Al-Quran kita palsu. Mushaf yang asli diberikan Nabi kepada Fatimah. Yang mana mushaf Fatimah ini 3 kali lebih besar daripada mushafnya kita. Bahkan Syiah mengatakan mushafnya kita sama sekali tidak ada pada mushafnya mereka. Pada perjanjian tersebut mengatakan kitab kita satu, Tuhan kita satu, musuh kita satu. Perselisihan kita tidak ada kecuali kepada tafasil al-far'iyah, perkara-perkara yang cabang. Maka kita katakan permusuhan kita dengan Syiah, permasalahan yang mengakar akidah, keyakinan, tauhid, bahkan pada perkara-perkara yang sepele, cabang sekalipun. Syiah selalu menyelisih kita. Bahkan pada pembahasan kita kali ini mengenai hari Nabi alaihi salatu wasallam enggak terima dengan hadis sahih. Dan barang siapa yang mendustakan satu hadis, berarti dia mendustakan ribuan hadis. Maka kembali kepada pembahasan kita, permasalahan yang sudah disepakati oleh para ulama, lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam pada tahun Gajah dan pada hari Senin. Sekarang yang terjadi perselisihan yang mana? Yang terjadi perdebatan di antara para ulama mengenai bulan dan tanggalnya. Ini yang khilaf. Untuk bulan, Zubair ibn Bakar berpendapat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lahir di bulan Ramadan. Karena bulan yang paling afdal. Ini pendapatnya Zubair ibn Bakar. Nabi alaihi salatu wasallam lahir di bulan Ramadan. Ini satu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lahir di bulan Safar. Ini dua. Kebanyakan ahli sejarah memang mengambil kepada pendapat yang ketiga. Pada bulan apa? Rabi al-awwal. Kebanyakan ahli sejarah sekali lagi mereka memandang Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Dan perlu antum ketahui, yang memandang pun bulan Rabiul Awal mereka berselisih dengan pendapat yang banyak. Tanggal berapa di bulan itu? Awalkah? Pertengahan? Atau akhir? Pendapat yang pertama mereka mengatakan Nabi lahir pada tanggal Lailatan Khalata min Rabiul Awal. Dua malam pertama lewat di permulaan Rabiul Awal. Berarti tanggal berapa? Tanggal 2. Pendapat yang pertama. Nabi lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab. Pendapatnya Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab. Dan ini juga merupakan pendapatnya Abu Mi'syar Najih Ibn Abdul Rahman. Pendapatnya Ibnu Abdul Bar dan pendapatnya Abu Mi'syar. Satu. Tanggal berapa? 2 Rabiul Awal. Pendapat yang kedua mereka mengatakan Thamin min Rabi'il Awal. Pada tanggal berapa? 8. Ini dua. Dan yang mengambil pendapat ini diantaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ulama dari negeri Andalus, Spanyol. Dulu dipenuhi dengan para ulama. Dulu. Ibnu Hazm. Kemudian anaknya seorang sahabat yang bernama Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Anaknya sahabat tabi'in. Ambil pendapat ini. Begitu pula pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Khawarizmi rahimahullah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-ashir min rabi'il awal, 10. 2, 8, berapa? 10. Dan pendapat ini merupakan perkataannya Ibnu Dihya dan Al-Imam Asy-Sya'bi. Ibnu Dihya dan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Mereka berpendapat 10. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini diambil oleh jumhurul ulama, mayoritas di antara para ulama. Mereka mengatakan tanggal berapa? Tanggal 12. Ini pendapatnya jumhur, memang. Dan ini disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq alim, ulama di dalam perkara sejarah. Dia merajihkan 12 Rabiul Awal. Apa ada dalil? Dalilnya sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Sebuah athar dari Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari dua sahabat, Ibnu Abbas dan sahabat Jabir. Ini dalil mereka. Ibnu Abbas dan sahabat Jabir. Keduanya mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida 'amul fil yaumul itsnain 12 min Rabiul Awal. Nabi alaihi salatu wasallam lahir pada tahun gajah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Wa fihi yub'ats, dan pada tanggal ini 12 Rabiul Awal beliau diangkat menjadi nabi. Wa urija bihi ila sama', pada tanggal ini pula beliau diangkat Isra wal Mi'raj ke atas langit ketujuh. Wa fihi mata sallallahu alaihi wasallam, dan pada tanggal ini pula beliau wafat. Ini perkataan siapa? Ibnu Abbas dan sahabat Jabir. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur al-ulama. Yang pertama tadi apa? Tanggal 2. Yang kedua? 8. Yang ketiga? 10. Yang keempat? 12. Dari 4 pendapat ini yang paling kuat 2. Kalau enggak 8, ya 12. Yang paling banyak diambil oleh para ulama. Kalau enggak 8, ya 12. Perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, ahli sejarah di zaman-zaman terakhir, mereka berusaha mengaitkan perkara ini dengan ilmu hisab, dengan hitungan kalender. Sehingga mereka menghitung kejadian dan peristiwa gajah terjadi pada tahun 571 Masihi atau Miladi atau Injilizi. 571 Masihi atau Injilizi atau Miladi. Dan bulan Rabiul Awal pada tahun tersebut yang bertepatan dengan hari Senin, karena lahirnya Nabi pada hari itu, jatuh pada tanggal 9. Jadilah 2, wala 8, wala 10, wala 12. Sehingga muncul pendapat yang kelima, 9 Rabiul Awal. Karena mereka gandengkan dengan kalender yang ada. Bahkan ada yang menyebutkan bulan April. Tahun 571. Di sini menunjukkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada landasan yang jelas kapan tanggalnya. Nah, ini bermanfaat bagi kita pada dua perkara. Yang pertama, menunjukkan kepada kaum muslimin akan mungkarnya perayaan apa? Maulid Nabi. Karena kenapa? Maulidnya sendiri enggak ada data yang jelas tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Di kitab bulan Rabiul Awal, badan ulama ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Safar. Rabiul Awal sendiri ada yang mengatakan 2, 8, 9, 10, 12. Tidak ada pendapat yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan kepada kita tentang mungkarnya perayaan maulid. Ini dari satu sisi mengenai sejarah. tanggalnya pun tanda tanya masih. Dari sisi yang kedua, perkara ini gak ada pada zaman Nabi SAW. Hamzah, singa Allah, meninggal pada zamannya Rasulullah, pamannya Nabi SAW, cinta luar biasa. Tidak dinukilkan Nabi SAW memperingati kelahirannya Hamzah. Begitu pula maulid Nabi SAW tidak pernah diperingati oleh para khulafa yang sudah dijamin mereka masuk ke dalam surga. Tidak pernah diperintahkan oleh Abu Bakar. Gak pernah ada pada zamannya Umar. Gak pernah didapat pada zamannya Uthman. Juga gak pernah dilihat pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini. Ditambah lagi. Tidak pernah ada nas satupun dari A'immatul Arba'ah. La Abu Hanifah. Wala Imam Malik. Wala Syafi'i. Wala Hambali. Yang mereka menyatakan bolehnya peringatan maulid. La Abu Hanifah. Wala Malik. Wala Syafi'i. Wala Ahmad. Berarti kepada siapa mereka mengambil syariat ini? Jawabannya pertama kali perayaan maulid muncul. Fi qarnir rabi'. Abad keempat. Bukan abad pertama, wala kedua, wala ketiga. Pertama kali keluar pada abad keempat Hijri. Munculnya pada daulah Fatimiyah atau Al-Khulafa Al-Fatimiyun. Pada daulah Fatimiyah yang ada di negeri Mesir. Siapa daulah Fatimiyah? Yaitu Syi'atul Batiniyah. Syi'ah dari sekte Al-Batiniyah. Dan Batiniyah ini lebih parah daripada Rafidah. Perlu antum ketahui Al-Batiniyah itu lebih parah daripada Ar-Rafidah. Karena mereka menghalalkan berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada masa daulah Fatimiyah ini mereka membolehkan maulid Nabi. Mereka mengadakan perayaan tentang maulid Al-Imam Ali. Ali ada maulidnya. Pada masa daulah Fatimiyah mereka memperingati maulid Fatimatuz Zahra. Mereka memperingati maulid Al-Hasan wal-Husain. Mereka mengadakan peringatan Isra wal-Mi'raj. Kaum muslimin yang ada pada zaman sekarang banyak jahil. Mereka membenci Syiah. Kalau disebutkan Syiah, melotot matanya. Keluar dari Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Kata mereka. Keluar dari Aswaja. Tapi apa yang mereka lakukan, yang mereka jadikan kebiasaan, yang mereka jadikan sebagai jalan, mereka ambil syariatnya dari siapa? Syiah, diketahui maupun tidak diketahui, diingkari ataupun tidak diingkari, disadari ataupun tidak disadari, mengambil dari syariatnya Syiah. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, ikhwani afidhakumullah. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi kita untuk membuat perkara-perkara baru dalam agama. Islam telah sempurna. Gak butuh orang yang datang mengurangi, menambah, mengganti. Menyatakan sesuatu yang baru, bagus, enak, boleh. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Satu hadis. Hadis yang lain antum semuanya sudah hafal. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara itu yang baru, enggak ada dasarnya, enggak ada landasannya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala perkara yang baru itu bid'ah, bukan dari lidah kita, bukan dari kantong kita. Nabi yang berbicara. Perkara yang baru itu bid'ah. Lantas apa hukumnya bid'ah? Wa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat. Yang menghukumi sesat siapa? Penutup para nabi dan rasul, Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan Wahabi. Wa kullu dhalalatin finar, konsekuensinya orang berada di atas kesesatan apa? Mengantarkan dia kepada api neraka. Wal a'yadzu billah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat, Muslim dari Aisyah. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, yang membuat perkara-perkara baru yang belum pernah ada pada agama kita tertolak. Kasihan. Sudah keluar biaya, capek. Amalannya tertolak, pelakunya pun tertolak. Bahkan diancam sesat, masuk dalam api neraka. Kasihan. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, dari sisi sejarah kita bisa ambil berbagai macam faedah. Terlebih lagi di dalam perkara-perkara yang ada pada zaman ini. Oleh sebab itu, Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan suatu perkataan yang amat sangat indah. Kata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, taruh ini kaidah di jidat kita. Hudzaifah ini sahabat Nabi, bahkan sahabat rahasia Rasulullah, mengerti apa-apa yang tidak dimengerti oleh para sahabat yang lain. Kata Hudzaifah, setiap ibadah yang tidak diibadai oleh sahabat Nabi, apa bentuknya? Kata Hudzaifah, setiap ibadah yang tidak diibadai oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, fala ta'buduha, jangan kalian ibadai. Karena ibadah yang ada pada zaman mereka. Sesuai, lakukan. Tidak sesuai, tinggalkan. Jauhi. Jangan diikuti. Oleh sebab itu, kata mutiara dari Imam Malik ibnu Anas, imamu daril hijrah. Seorang alim dari kota Madinah. Pemimpin mazhab yang kedua dalam Islam, berkata Imam Malik, faman lam yakun yawma idzin dina, kalau pada zaman itu bukan termasuk agama, bukan termasuk syariat, bukan termasuk perintah, bukan termasuk ajaran, bukan termasuk ibadah, fala yakunu liyawmu dina, maka pada hari ini pun juga bukan termasuk agama. Maka pada hari ini pun bukan termasuk perintah, bukan termasuk syariat, bukan termasuk ibadah, bukan termasuk ajaran. Tinggalkan. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada. Ajaran Nabi SAW yang ada pada zaman tersebut. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Sebab kenapa tanggal lahir Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada nas yang jelas? Karena orang-orang Arab ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam, mereka enggak ada yang tahu. Mereka enggak ada yang tahu kalau anak ini kelak akan menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan penutup para anbiya, penutup para mursalin. Dianggapnya seperti kalangan fulan ibn fulan dari anak-anak yang lain. Di kalangan Quraisy. Berbeda saat ini apabila seorang raja dikenal melahirkan seorang anak, maka dia tahu lahirnya bulan sekian, tanggal sekian, bahkan menit saat jamnya. Karena ini akan memegang tahta abahnya, orang terkenal. Adapun Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ketika lahir, gak ada mereka yang tahu dan gak ada yang mengira. Mereka gak tahu ilmu gaib. Kapan mulai dicari ketika Nabi alaihissalatu wassalam sudah berumur berapa tahun? Sudah berumur 40 tahun. Nabi diangkat menjadi rasul atau diangkat menjadi nabi pada umur berapa? Mulai umur 40 tahun, para sahabat mereka mengingat kembali kapan Rasulullah lahir. Begitu pula murid-muridnya para sahabat, mereka bertanya pada tabi'in, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Pada tanggal berapa? Pada hari apa? Sehingga mereka pun berselisih pendapat. Adapun kematian Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sebagai nabi dan rasul diketahui di antara umatnya yang memegang kota Makkah dan Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Ikhwani hafizakumullah. Abu Lutfi. Gampang. Pada tahun? 6. Yang lain? Pada tahun berapa? Lah, 13 terlalu banyak. Nah, sebelumnya. Alhamdulillah. Sekian. 11. 11 Hijri. Nah. Pada hari apa? Pada hari? Pada hari Senin. Jelas nasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, dikubur pada hari apa? Pada hari apa? Entar lagi Isya. Dikubur pada hari? Pada hari apa? Pada hari Rabu. Ahsantum barakallahu fikum. Pada hari Rabu. Beliau wafat pada hari Senin, dikubur pada hari Rabu. Dan sebabnya panjang, tak cukup waktu. Nah, pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Meninggal pada hari Senin, dikubur pada hari Rabu. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Diketahui. Maka dua faedah ini dari tanggal tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal berapa menit? Tinggal 3 menit. Permasalahan berikutnya mengenai khitannya Rasulullah. Khitannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tuhfatul Maulud, ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, annahu kana makhtunan. Riwayat yang pertama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lahir di muka bumi, keluar dari perut ibunya dalam keadaan sudah dikhitan. Ini riwayat yang pertama. Disebutkan di dalam Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahan. Dan diriwayatkan pula Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna karamati annani wulidtu makhtunan." Termasuk karamah aku lahir dalam keadaan dikhitan. Walam yara ahadun sawadi, dan tidak ada satupun yang pernah melihat auratku. Kalau dihitan kan melihat aurat, nggak ada satupun yang bisa melihat auratku atau tidak ada yang melihat auratku. Akan tetapi pendapat ini asarnya adalah dhaif dan dilemahkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dari sisi periwayatan lemah. Dari sisi yang lain, kata Ibnul Qayyim, bagi orang Arab, kalau ada yang lahir, kemudian zakar atau kelaminnya itu ada yang kurang kulitnya, fahyaman qasah. Itu merupakan sebuah kejelekan. Berarti gak sempurna, cacat. Dan ini kata Ibnul Qayyim, tidak pantas bagi makom kenabian. Karena bagi orang Arab, orang yang lahir dengan kelamin yang kurang kulitnya, atau terputus, atau sobek, ini jelek bagi mereka. Dan ini gak pantas bagi makom kenabian. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, khatanahu Jibril. Nabi alaihissalatu wassalam lahir seperti manusia, dan yang mengkhitani Rasulullah siapa? Jibril, malaikat. Dan athar pada pendapat yang kedua ini dihukumi syadzun gharib. Dalilnya cacat dan aneh. Sehingga tidak kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. Khadanahu jadduhu. Nabi alaihissalatu wassalam seperti manusia biasa lahir. Dan yang menghitani adalah kakeknya. Siapa kakeknya beliau? Abdul Muttalib fi yaumi sabi'i. Pada hari ketujuh. Ala adatil Arab. Seperti kebiasaannya orang Arab. Fi khitani auladihim. Ketika mereka menghitani anak-anaknya. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam lahir seperti manusia biasa. Dan yang menghitani beliau adalah kakeknya sendiri. Abdul Muttalib. Ila huna walhamdulillah.